Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaghal hadithi kitabullah wa khara hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan masalah tentang ciri-ciri masjid. Sudah disampaikan belum di sini? Sama Ustaz Safi. Jadi termasuk ciri-ciri masjid ini, sebagai pendapat Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah, jadi ciri-ciri masjid itu ada dua. Yang pertama diwakafkan. Sini diwakafkan atau tidak? Bawon. Yang kedua ditegakkan sholat jamaah. Maka masjid ini dua ciri ini, baik itu besar maupun kecil, dan di sana tidak disyaratkan untuk ditegakkan sholat Jumat. Adapun disyaratkan sholat Jumat di sana mungkin sebagai masjid jami atau apa. Adapun masjid secara umum, maka apabila masjid tersebut telah diwakafkan, kemudian ditegakkan sholat 5 waktu berjamaah, maka disebut masjid. Sehingga ini masjid, bukan musola ya. Jadi kalau datang ke sini masuk sholat tahiyatul masjid, sudah bisa dikatakan sebagai masjid, bukan musola. Ya Pak, nanti bisa ditanyakan sama Ustaz Safi. Tatkala kemarin juga membahas tentang sebenarnya masjid yang ada di Pondok Putri itu sebenarnya masjid atau musala. Maka beliau menyatakan dengan pendapat Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah, bahwasanya yang menjadi syarat masjid itu pertama diwakafkan, yang kedua ditegakkan sholat 5 waktu. Dalam besar di kampungnya, wakilkan kita ada cukup Iya. Jadi kelihatan kalau itu memang sebuah masjid. Karena di suatu kampung kalau tidak ada azan maka berdosa semua. Seperti ya. Memang afdolnya memang di awal waktu. Namun masih boleh sholat jam 4 masih boleh. Yang tidak boleh itu waktu ittirar, yaitu di mana matahari telah menguning. Kalau matahari telah menguning maka ini waktu gimana? Sudah batas waktu sebenarnya sudah habis. Menguning. Biasanya jam berapa kalau menguning? Jam 5 mungkin ya. Mulai kuning. Ini waktunya asar itu sampai matahari menguning. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala bab man hasiba bi syai'in fihi dzikrullahi awil qur'ani awil rasuli. Bab tentang seorang yang melecehkan sesuatu dari zikrullah dan melecehkan Al-Qur'an dan melecehkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. 65 dan 66. Walain sa'atahum layakulunna inna kunna nakhudu wa na'ab kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum inna'fu an ta'ifatim minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mu'minin. Dan jika engkau tanya mereka, dari apa yang mereka katakan, perkataan-perkataan yang melecehkan agama dan merendahkan kaum muslimin, la yaquluna inna kunna nakhudu wa na'ab, misalnya mereka akan menjawab, ya kami mengatakan seperti itu hanya sekedar omong kosong, sekedar kelakar, sekedar main-main, sekedar guyon. Itu mereka orang-orang yang melecehkan zikrullah Al-Quran dan Ar-Rasul, mereka minta udzur dari apa yang mereka kerjakan, dari perkataan-perkataan yang melecehkan zikrullah Al-Quran dan Rasul. Mereka beralasan, oh kami tidak bertujuan untuk melecehkan dan mendustakan, hanyalah kami berkata-kata demikian dalam mereka untuk khawf, main-main, atau dalam maksud untuk ya ngobrol-ngobrol biasa, atau kami maksudkan untuk bercanda, bergurau. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka katakanlah ya Rasulullah, apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? Itu apakah kalian mencela agama dan juga merendahkan kaum muslimin? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian beralasan, nyari-nyari alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian, yaitu kalian telah menjadi kafir dengan perbuatan mengolok-olok Islam, mengolok-olok Allah, Al-Quran dan Rasulnya setelah kalian mukmin. Inna fu'an ta'ifati minkum nu'adzib ta'ifatan. Dan jika kami, yaitu Allah SWT, bisa jadi mengampuni suatu kaum dari kalian, yaitu tatkala mereka berbuat demikian, melecehkan, mengolok-olok agama, merendahkan kaum muslimin, kemudian dia bertobat dan murni tobatnya di atas keimanan dan meninggalkan kemunafikan dan benar-benar tobat, maka Allah SWT akan mengampuni mereka. Nu'adzib ta'ifatan, dan bisa jadi kami yaitu Allah SWT mengazab suatu kaum karena disebabkan kejahatan mereka yang terus menerus di atas sifat-sifat kemunafikan, yaitu melecehkan, mengolok-olok Allah, Al-Quran dan Ar-Rasul sedangkan mereka tidak bertobat. Bi'anna kanu mujrimin, karena mereka menjadi orang-orang yang jahat. Qala syarih rahimahullah ta'ala, asyarhu ijmali, terangkan secara global di dalam ayat tersebut. Yadkurullah subhanahu wa ta'ala bi hadainil ayatain tarafan min kisatul munafikin hinama kanu mundasina fi jama'atul muslimin fi ghazwati Tabuk. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam dua ayat ini dari sepenggal kisah orang-orang munafik tatkala mereka berhasil menyusup di pasukan kaum muslimin pada peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk adalah peperangan yang apa? Peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghadapi orang-orang Romawi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar adanya orang-orang Romawi berencana untuk menyerbu Madinah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putuskan, karena ini adalah perang besar yang dihadapi adalah kekuatan superpower kerajaan Romawi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umumkan peperangan kepada orang-orang Romawi. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau perang ini biasanya disembunyikan, rencananya tidak diumumkan. Agar apa? Agar tidak bocor, tidak diketahui duluan oleh musuh. Namun tatkala perang Tabuk, karena yang dihadapi adalah negara superpower, maka Rasulullah SAW menghasung siapa saja dari orang-orang yang mengaku Islam yang ada di Madinah, kaum muslimin pada umumnya, untuk bersiap-siap dan berangkat menyongsong tentara Romawi, yaitu di luar Madinah, yaitu bahkan di termasuk di negeri Syam, di negeri Syam. Bama itarafuhu minatani fiddin. Ternyata mereka orang-orang munafikin menyusup bergabung di pasukan kaum muslimin. Yaitu tatkala mereka di tengah perjalanan, mereka melecehkan agama, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melecehkan para sahabat. Batajrihul mu'minin. Mereka melecehkan kaum mu'minin, yaitu para sahabat. Tsumma yukhbiru Subhanahu wa ta'ala nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an jawabil munafikin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas jawaban orang-orang munafik. Law salahum wa annahum syaitan tahilluna al-a'zaru al-batilah al-kalibah. Seandainya nanti beliau sallallahu alaihi wasallam tanya mereka, pasti mereka akan apa? Mengemukakan udur-udur, alasan-alasan yang batil dan dusta. Liyubarru ma kharaja min afwahihim minal buhati fi haqqil muslimin makhbiran fihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menutup apa yang telah keluar dari lisan-lisan mereka, agar tidak dianggap sebagai kesalahan dari tuduhan-tuduhan yang rendah, yang hina, yang ditujukan kepada kaum muslimin. Dan ini sebagai bentuk berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama khasalaminum ihtiza biddin wa sakhriyatun billah wa ayatihi wa rasulihi. Mu'linan ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hanya terjadi demikian dari perkataan orang-orang munafik yang melecehkan Rasulullah dan kaum muslimin. Ini dalam rangka memang untuk melecehkan agama dan melecehkan Allah, melecehkan ayat-ayatnya dan melecehkan Rasulnya. Yang akhirnya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'lina ala lisani Rasulullah sallam riddatuhum riddatuhum wa adamu qubuli wazrahum, sekaligus sebagai pengumuman dari Rasulullah SAW atas perbuatan mereka yang telah menjadikan keluar murtad dari Islam. Dan Rasulullah SAW tidak menerima alasan mereka. Walam yasuddu babal amali fi wujuhim, dan juga Rasulullah SAW tidak membuka lagi harapan untuk mereka dengan olok-olok, dengan pelecehan mereka terhadap Rasul dan kaum muslimin. Bal wa'ada bil afwi liman tarakan nifaq minhum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan ampunan bagi siapa yang meninggalkan kemunafikan. Dan mengikhlaskan taubat murni, taubat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasat taubat atallahi wa syadadal wa'id liman tamarramihum ala kufrihi wa nifaqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengancam dengan ancaman yang keras bagi siapa yang terus-menerus di atas kekufuran dan kemunafikan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dari ayat tersebut maka perbuatan melecehkan, mengalah-alah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalah-alah zikrullah Al-Qur'an, merendahkan kaum muslimin, ini bentuk perbuatan murtad yang membatalkan keislaman. Apakah dia itu dalam melakukannya atau mengucapkannya sungguh-sungguh atau main-main? Apakah sungguh-sungguh atau hanya bercanda? Tidak boleh, sekalipun hanya main-main atau bercanda. Karena permasalahan agama, Al-Qur'an, Rasulullah dan kaum muslimin ini bukan untuk bahan lelucon, bukan untuk bahan ketawaan, bukan sebagai bahan untuk guyon. Dan tidak pantasnya seseorang menjadikan agama, menjadikan Allah, Al-Qur'an dan Rasulnya sebagai bahan lelucon, guyonan, lawakan, sebagai ketawa. Tidak pantas. Sehingga Allah SWT pada ayat selanjutnya, walaupun itu adalah perbuatan yang berbahaya, perbuatan yang menghantarkan seseorang tersebut bisa keluar dari agama dan menjadi kafir, namun Allah SWT tidak menutup harapan mereka. Dari orang-orang yang sadar kemudian bertobat atas perbuatan yang telah dia kerjakan dari pelecehan dan mengolok-olok, dan meninggalkan sifat kemunafikan menuju kepada taubat yang benar-benar taubat kepada Allah SWT. Maka Allah SWT terima taubatnya. Sebaliknya Allah SWT mengancam dengan ancaman yang keras bagi orang-orang yang melecehkan, mengolok-olok agama, mengolok rasul dan kaum muslimin, dan terus-menerus di atas perbuatannya yang perbuatan tersebut perbuatan kekafiran dan kemunafikan, maka diancam oleh Allah SWT dengan siksa yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga perkara agama adalah perkara yang tinggi, yang harus dihormati. Karena agama adalah sesuatu yang akan menghantarkan seseorang untuk mencapai kehidupan, kebaikan dunia dan di akhiratnya. Dan tidak sepantasnya bagi hamba untuk melencehkan Rabb-nya. Untuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan utusannya dan merendahkan kaum muslimin. Sehingga perkara agama tidak boleh dijadikan sebagai lawak, lelucon, dagelan. Kala syarih rahmatullah ta'ala al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-ula yang pertama, al-istihza'u bid-din wa ahlihi kufrun. Mengolok-olok atau melecehkan agama dan pemeluk-pemeluknya itu Islam, kaum muslimin, maka ini adalah bentuk kekufuran. Asalnya yang kedua, la tuqbalu fid dunya taubatun man istahza'a bid din wa ahlihi dhahiran 'inda ba'dil hanabilah wa dhahaba al-akharun ila annaha tuqbal taubatuhu. Tidak diterima di dunia taubatnya orang yang mengelola agama dan pemeluk-pemeluknya secara terang-terangan. Ini di dunia, ini ya di dunia. Ini pendapat Al-Hanabilah, mazhab pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan mazhab yang lainnya berpendapat diterima taubatnya di dunianya. Dan Syarih Asy-Syaikh rahimahullah cenderung untuk apa, mengambil pendapat yang bahwasanya perbuatan tersebut diterima taubatnya di dunia. Jadi tentunya tatkala tegak khalifah kaum muslimin dipimpin oleh seorang yang adil, menegakkan syariat Islam, yang menguasai wilayah, suatu wilayah kaum muslimin, dan dirinya berkuasa untuk menegakkan syariat Islam. Maka telah ditemukan orang-orang yang melecehkan agama, melecehkan kaum muslimin dengan terang-terangan, maka dipanggil, ditegakkan iqamatul hujjah, dipanggil kemudian diinterogasi, ditanya apa latar belakangnya mengatakan seperti itu, di atas kejahilan atau tidak. Kemudian dinasihati bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang kafir, bisa mengeluarkan dari Islam. Setelah 3 hari ditunggu, kalau bertobat maka apa? Diterima tobatnya. Kalau tidak bertobat maka hakim memutuskan untuk dibunuh. Munasabatu ayatain lil bab, kesan ayat kedua ayat ini terhadap bab haitsu ayatil ayata ala kufrin man istahza billahi aw ayatihi aw rasulihi, di mana dua ayat ini menunjukkan atas kafirnya seorang yang melecehkan Allah, melecehkan ayat-ayat Allah dan melecehkan rasulnya. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, an ibni Umar wa Muhammad ibni Ka'ab wa Zaid ibni Aslam wa Qatadah, hadis dari Ibnu Umar dan yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ka'ab dan juga Zaid bin Aslam. Muhammad bin Ka'ab tabi'in, Zaid bin Aslam juga tabi'in, wa Qatadah juga tabi'in. Dakhala hadisu ba'dihim fi ba'd, maka masuk dalam suatu pembicaraan di antara satu dengan yang lain, yaitu tatkala perang Tabuk dalam perjalanan. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwasanya ada seseorang yang berkata pada peperangan Tabuk dengan perkataan ma ra'aina misra qura'ina haula'i arghaba butunan wa akdzaba al-sunan wa la ajbana 'inda liqa'i, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra. Seseorang munafik berkata, tidaklah kami lihat semisal para pembaca-pembaca Al-Quran yang mereka orang-orang yang rakus, besar perutnya itu rakus, dan orang-orang yang dusta lisan-lisannya, orang-orang yang paling dusta lisan-lisannya, dan orang-orang yang paling penakut tatkala bertemu dengan musuh. Yang dimaksud dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu para pembaca Al-Qur'an. Jadi ada seseorang yang apa? Yang berkelakar, tidaklah kami lihat semisal orang-orang ini, orang-orang yang para pembaca-pembaca kita ini yang rakus, yang sangat pendusta lisan-lisannya dan lebih penakut, sangat penakut tatkala bertemu dengan musuh. Yang dimaksud di sini adalah mereka, dia adalah, yang dimaksud adalah Rasulullah dan para sahabat yang para pembaca Al-Qur'an. Qala lahu Auf ibn Malik, maka seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik berkata kepada orang tersebut, orang munafik tersebut, kadzabta, engkau telah dusta, walakinnaka munafiqun, akan tetapi engkau adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengabarkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Aufun ila Rasulullah liyukhbirahu fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Maka Auf pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan orang tersebut, ucapan orang tersebut, namun ternyata Al-Qur'an telah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan sikap perkataan orang tersebut. Faja'a dzalika ar-rajul ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang munafik tersebut juga datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok datang? Ya takut ya kan. Waqadir tahala wa raqibana qatahu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berangkat, melanjutkan perjalanan dan telah menaiki untanya. Faqala, maka orang tersebut yang mencela tersebut berkata, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu hadits ar-rabi naqta'u bihi ana at-tariq. Wahai Rasulullah, hanyalah kami tadi berkata-kata tersebut dalam rangka hanya main-main saja, dan kami hanya mengatakan tersebut sebagai kata-kata yang ngobrolan saja, ngobrol dalam rangka untuk menghilangkan kepenatan, menghilangkan kebosanan, ngobrol-ngobrol di jalanan tatkala bepergian. Qala Ibnu Umar, maka berkata Ibnu Umar, ka'anni angdur ilaihi muta'alliqan bi nis'atina qadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sungguh aku melihat orang tersebut sambil bergelantung memegangi tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal khiyarata tangkubu rijlaihi, sedangkan batu-batu membentur kedua kaki orang tersebut. Wa huwa yaqul, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innama kunna nakhudu wa na'ab. Wa huwa yaqulu innama kunna nakhudu wa na'ab. Orang tersebut sambil memegang tali kekang dan batu-batu menabrak kakinya sambil, ya Rasulullah, kami hanya bercanda dan kami hanya bermain-main. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab orang tersebut dengan membaca ayat Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? Ma yaltafitu ilaihi, sedangkan Rasulullah SAW tidak mengenalah sedikit pun kepada orang tersebut. Wa ma yaziduhu alaihi, dan juga tidak menambah perkataan yang lain selain hanya membaca ayat yang turun kepada Rasulullah SAW, yaitu Allahi wa ayati wa rasulikum tum tasajim la ta'dari qad kafartum ba'da imanikum. Wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Terkait Syekh Al-Mukbil dalam Musnad yang dihasankan oleh Ibni Abi Hatim. Qala Syari rahimahullah ta'ala, asyaru ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Yukhbiruna Abdullah ibn Umar wal jama'atul ladina ishtaraku fi riwayatil hadis radhiyallahu anhum. Abdullah bin Umar bin Khattab dalam menghabarkan kepada kita, dan juga jamaah, kumpulan dari orang-orang yang mereka berserikat di dalam meriwayatkan hadis tersebut. Anna rajulan minan wajibikin fi ghazwati Tabuk akhada yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Adanya seseorang dari kalangan orang-orang munafik pada perang Tabuk, mereka dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bastasiu bihim muttahiman lahum fi habbil aqli wal kadhibi wal jubn indaliqa. Dengan melecehkan dan menuduh mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, sebagai orang-orang yang suka makan rakus dan dusta, pendusta dan pengecut, penakut tatkala bertemu dengan musuh. Wa anna Auf ibn Malik akhadha al-muslimin ahadul muslimin as-sadiqin ghadiba lillahi wa rasulihi. Dan sesungguhnya Auf bin Malik, seorang sahabat, salah seorang dari kaum muslimin yang jujur, mendengar perkataan tersebut langsung karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa angkara ala dzalika munafiq. Langsung mengingkari ucapan seorang munafik tersebut, kadzdzaba dan mendustakannya. Wa ta'ajjahu bi annahu sayukhbiru bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengancam kepada orang tersebut untuk melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, bismillah, maklum. Kita hentikan di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum.